Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan beranjak pada pembahasan yang ketiga dari pesan-pesan terakhir Rasulullah menjelang wafatnya beliau. Namun insyaAllah pesan-pesan itu baru akan tersampaikan pada pembahasan yang keempat. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, al-mabhathu thalith khairu a'malihi khawatimuha. Sebaik-baik amalan Rasulullah adalah penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sebuah amalan, maka benar-benar beliau mengokohkan amalan itu dan kontinu di dalam melaksanakannya, terus-menerus istiqamah. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ahabbal a'mali ilallah ma dama alaihi au ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah yang pelakunya terus-menerus melakukannya meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Di sini barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita pun teringat kepada hadis tentang keutamaan amalan yang terdapat di 10 pertama bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhihil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari di mana amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari itu dalam setahun penuh lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dengan semua macam amalan. Berarti mencakup di dalamnya amalan-amalan sunnah. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang terbiasa dengan jihad fi sabilillah dan selalu yang menjadi dambaan tertinggi mereka adalah mati syahid di medan perang. Sebagaimana pula sudah tertanam dalam benak fikiran mereka tentang posisi dan kedudukan jihad fi sabilillah dalam Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa jihad adalah dzarwatu sanamil Islam, puncak amalan tertinggi di dalam Islam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tidak ada hari-hari di mana amalan yang dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan yang terdapat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, langsung yang muncul dalam benak mereka adalah jihad. Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Tidak pula jihad fi sabilillah mampu menyamai amalan yang dilakukan dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan sekali lagi mencakup semua amalan sunnah, senyum kepada muslim dan apa saja dari amalan-amalan ihsan. Baca satu ayat Al-Quran, maka Rasulullah menyatakan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi au binafsihi wa malihi walam yarji' min dhalika bisyai', kecuali seorang yang keluar bawa dirinya dan hartanya, tidak ada yang pulang kembali, mati syahid. Kalau dia mati syahid baru menyamai. Fa ausi nafsi wa iyyakum, maka wasiatkan kepada diri anak pribadi dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin untuk benar-benar bersemangat memanfaatkan kesempatan emas ini yang hanya terjadi setahun sekali. Manfaatkan dengan sebaik-baik kesempatan. Maka diambil pula di sini barakallahu fikum pemahaman bahwa, dan memang ini adalah bulan haram. Kita baru saja meninggalkan bulan haram, beranjak kepada bulan haram berikutnya, ketika dalam bulan haram itu Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dari amal-amal kebaikan, maka sebaliknya pula adalah bahwa dosa-dosa apapun yang dilakukan di dalamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan dosanya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menjelaskan, disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap bulan Ramadan 10 hari. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka tatkala pada tahun yang beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di tahun yang beliau meninggal, dicabut nyawa beliau, beliau beriktikaf 20 yauman, 20 hari. 20 hari. Sebagaimana pula Jibril alaihi salam setiap tahun menyodorkan Al-Quran kepada Nabi dan muraja'ah, mengulang kembali hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tahunnya satu kali. Namun di tahun yang Rasulullah wafat, maka Jibril alaihi salam menyodorkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak dua kali. Hal ini dalam rangka berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Dan bab inilah yang diletakkan oleh Syekh rahimahullah, khairu a'malihi khawatimuha, sebaik-baik amalan beliau adalah penghujungnya dan penutupnya. Sempat kita jelaskan di dalam kajian di Musalla An-Nur Selasa atau Rabu kemarin pada maghrib, gambaran tentang betapa mahalnya nilai hidayah. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah istiqamah. Maka kita jelaskan tentang sebab-sebab istiqamah di atas hidayah, karena berkaitan dengan hadis yang tadi, innamal a'malu bil khawatim. Karena jangan sampai barakallahu fikum seperti yang tergambar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada di antara kalian seorang yang beramal dengan amalannya ahlul jannah, amalan penduduk surga. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Lalu dia didahului oleh catatannya, maka dia beramal di akhir kehidupannya dengan amalannya penduduk neraka, akhirnya masuk ke dalam neraka. Iya dan billah. Ini yang ditakutkan. Akan tetapi, satu hal penting yang perlu dijelaskan sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, bahwa makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak ada jarak batas antara dirinya dengannya kecuali satu hasta, tinggal segini. Yang dimaksud adalah jarak antara dirinya dengan kematiannya. Bukan jarak antara dirinya dengan surga, bukan. Kenapa? Karena sebenarnya amalan yang dia lakukan dari amalan ahlul jannah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, fima yabdu linnas, itu amalan yang nampak dalam pandangan lahiriah manusia. Namun sebenarnya di dalam hatinya menimpan an-nawaya wal maqasid as-sayyi'ah, niatan-niatan dan tujuan-tujuan yang buruk. Ingin pujian, riya, mencari dunia, dan apapun itu dari urusan dunia. Maka sesungguhnya sebuah amalan yang dilakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh tidak bakal mendekatkan dia ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi jaraknya hanya tinggal satu hasta. Lah, tidak sama sekali. Oleh karena itu, di sini perlu adanya kesesuaian antara yang zahir dengan apa yang ada di dalam batin. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, secara zahir kita sudah melakukan amalan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah. Namun yang harus dan wajib selalu diminta adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita, memberikan taufik kepada kita agar mengikhlaskan niat yang ada dalam kalbu-kalbu kita. Sebagaimana para salaf saja yang sudah luar biasa takwanya, imannya, kedalaman ilmu mereka, zuhudnya mereka, waraknya mereka. Mereka pun masih menyatakan bahwa tidak ada apapun yang lebih besar perjuanganku di dalam upaya untuk meraihnya selain daripada upaya untuk mencapai tingkat keikhlasan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Syekh menyatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yakula qabla yamut, atau qabla ayyamut, Rasulullah banyak mengucapkan sebelum beliau meninggal. Di akhir-akhir kehidupan Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Dalam salat beliau, ketika dalam ruku' dan dalam sujud. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ya Rasulullah, ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdathtaha taquluha? Kalimat-kalimat apa ini yang baru saja aku lihat engkau mengucapkannya ya Rasul? Maka Rasulullah menyatakan, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Dijadikan untukku tanda pada umatku yang jika aku melihatnya, tanda itu maka aku mengucapkan kalimat ini. Tanda yang dimaksud adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau sudah turun ayat itu dan aku sudah melihat tanda itu ada pada umatku, maka aku pun mengucapkan kalimat itu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, kepada Umar tentang tafsir dari ayat itu. Yakni Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di majlis permusyawaratan beliau yang hadir adalah para kibar. Kibarul mu'naam kibar al-muhajirin wal ansar. Tokoh-tokoh senior dari kalangan muhajirin dan ansar. Para ulama yang menjadi kawan majlis permusyawaratan beliau. Ternyata nyelip satu anak muda. Ala wa huwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas. Maka sebagian sahabat Ansar dalam diri mereka ada sesuatu perasaan tidak nyaman. Di mana mereka punya anak yang seumuran, sebaya dengan Abdullah bin Abbas, tapi kok mereka tidak diikut sertakan? Maka Umar faham. Beliau pun kemudian menyatakan, ajaklah bersama anak-anak kalian. Maka mereka pun mengajak anak-anaknya yang sebaya dengan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ternyata Umar, ketika mereka telah berada di majelis itu, kemudian bertanya tentang ayat ini. Apa yang kalian tahu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Sebagian terdiam, tidak bisa menjawab. Sebagian yang lain lagi menjawab sesuai dengan apa yang zahir nampak dalam ayat itu. Lalu kemudian beliau mengalihkan pertanyaan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ma taqulu fi hadhihi al-ayah? Apa yang kamu katakan tentang ayat ini? Maka Abdullah bin Abbas menyatakan, innaha ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyahu. Ayat ini sedang menunjukkan dan memberitahu kepada kita, anak yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya ajal kematian beliau. Maka Umar menyatakan bahwa ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku pun tidak tahu tafsiran ayat itu kecuali yang engkau tahu, yang kamu sebutkan tadi. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dikatakan bahwa sebagian pendapat bahwa ayat ini turun pada hari Nahar. Pada hari Nahar. Tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari Nahar barakallahu fikum, yang merupakan haji wada, haji pertama dan haji terakhir. Rasulullah wafat pada bulan apa? Wafat pada bulan apa? Hah? Rabiul Awal. Wafatnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah sama dengan hari tatkala beliau berhijrah dan tatkala beliau wafat. Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal, menurut pendapat yang masyhur, 12 Rabiul Awal. Rasulullah datang berhijrah ke Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Rasulullah wafat pada hari Senin ba'da zawal tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti dari Zulhijjah hidupnya Rasulullah tinggal berapa? Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tinggal sebentar, 3 bulan lagi. Hanya beberapa sisa dari kehidupan Rasulullah dan umur beliau. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, kata Syekh menyebutkan, dikatakan bahwa ayat ini turun kepada Nabi pada hari Nahar dan Nabi fi Mina bi hajjatil wada. Nabi berada di Mina pada haji wada. Ini sebagaimana disebutkan Al-Bukhari dan juga Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sehingga dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam asha ba'daha 81 yawman. Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah masa hidupnya hanya tersisa 81 hari saja. Tinggal 81 hari setelah turunnya ayat itu. Namun dikatakan pula sebagian pendapat bahwa ia turun di hari-hari tasyrik. Berarti setelahnya, antara tanggal 11, 12 atau tanggal 13 Zulhijjah, juga masih pada masa Hajjatul Wada. Sebagaimana disebutkan pula dalam rujukan yang sama. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, bahwa tatkala ayat ini turun, idza jaa nasrullahi wal fath, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Dengan harapan agar akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhir dengan baik. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah banyak mengucapkan di saat ruku' dan sujud beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Sejak itu, sejak turunnya ayat itu, beliau menunaikan anjuran Al-Qur'an tadi. Anjuran Al-Qur'an yang ada dalam ayat ini adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi menyatakan, na'am, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Tiga hal ini yang banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ma'na dhalika annahu yaf'alu ma umira bihi fihi. Maknanya adalah Nabi menunaikan yang diperintahkan di dalam ayat itu ketika Allah menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembahasan ini singkat saja insyaallah ada tiga. Satu, anjuran untuk terus-menerus kontinu istiqamah dalam melakukan amal saleh, dan bahwasanya amalan yang sedikit lebih baik daripada banyak. Maksudnya amalan yang sedikit lebih baik tapi berlanjut berkesinambungan dibandingkan amalan banyak tapi terputus. Tapi terputus. Pelajaran penting yang kedua, barang siapa yang memaksakan dirinya pada sesuatu dari ibadah yang dia tidak sanggup melakukannya, maka dikhawatirkan dia akan malas, akhirnya akan jenuh, sehingga akhirnya pun ditinggalkan. Berarti yang sudah kita sebutkan pula kemarin pada kajian di Musholla An-Nur, salah satu di antara sebab istiqamah adalah melakukan amalan sesuai dengan kemampuan agar kemudian tidak jenuh, akhirnya ditinggalkan sama sekali. Pelajaran penting yang terakhir adalah al-insanul muslim, seorang muslim setiap kali umurnya bertambah maka mestinya dia lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan amal saleh sebatas kemampuannya, apalagi tanda-tandanya sudah banyak nampak. Kata para salaf, aku sudah melihat tanda kematian sudah mendekatiku dengan munculnya bulu-bulu yang berwarna putih. Ini bukan cuma satu, ya. Saya saja sudah sampai sini, bukan cuma sini. Sini pun sudah naam ikut mengingatkan kita, apalagi yang sudah di atas kita. Tapi bukan berarti yang lebih muda merasa aman lah. Harapannya adalah naam, karena tentunya semakin usia semakin tambah, maka logikanya berarti ajalnya pun sudah semakin dekat. Semakin dekat. Sehingga dengan kesungguhan yang luar biasa, sesuai dengan batas kemampuan kita, berharap berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sebaik-baik keadaan dia, menutup akhir kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semua husnul khatimah dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perjumpaan yang penuh keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alamis sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.